Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-14. Babun fil iktisadi fil ibadah. Babul iktisad fit ta'ah. Bab anjuran untuk bersederhana dalam beribadah, dalam melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab ini dibawakan dua dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dalil dari surah Taha. Yang kedua, dalil dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Yang berikutnya adalah dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-142. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhal 'alayha wa indaha imra'atun qala man hadhihi qalat hadhihi fulanatun tadhkuru min salatiha qal ma 'alaykum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma dawa ma sahibuhu alayhi. Mutafaqun alayh. Qala an-Nawawi rahimahullah wa ma kalimatu nahyin wa zajrin wa ma'na la yamallu Allahu ay la yaqta'u thawabahu ankum wa jazaa'a a'malikum wa yu'amilukum mu'ammalatil mali hatta tamallu fatatruku fa yanbaghi lakum an ta'khudhu ma tutiquna ad-dawama 'alayhi liyaduma thawabuhu lakum wa fadluhu 'alaykum. Berkata An-Nawawi rahimahullahu taala, dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah masuk menemui Aisyah, sementara di sisi Aisyah ada seorang wanita. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, siapa wanita ini? Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ini adalah si fulanah. Aisyah menyebutkan tentang sholat wanita tadi yang luar biasa. Artinya wanita ini disebutkan wanita yang sangat rajin sholat, banyak melakukan sholat sunnah yang nafilah yang melebihi kebiasaan yang lainnya. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam telah mendengar penjelasan dari Aisyah. Dia menyatakan, Mah. Itu dalam bahasa Arab, ilmu nahwu diistilahkan dengan ism fi'il amrin. SMP Al Amr, isim tapi memiliki makna fi'il, kata kerja, kata kerja perintah, artinya tahan. Wajib atas kalian untuk melakukan amal ibadah yang kalian mampu, yang kalian sanggupi. Maka sungguh demi Allah, Allah tidaklah jemu, bosan, sampai kalian sendiri yang bosan. Dan sungguh agama yang paling dicintai oleh Allah adalah apa yang pelakunya itu secara kontinu bisa mengamalkannya. Muttafaqun alaih. Diterangkan kosakata sulit dalam hadis ini oleh An-Nawawi, yaitu kata mah tadi. Mah ini kata larangan atau kata peringatan. Dalam ilmu nahwu disebut dengan isim fi'il. Maknanya tahan. Adapun makna la yamalullah, Allah tidak bosan, artinya Allah tidak akan memutuskan pahala amal tersebut dari kalian, dan Allah tidak akan memutuskan balasan dari amal-amal kalian, dan menyikapi kalian sebagai seperti orang yang jemu. Allah tidak demikian, sampai kalian sendiri yang bosan kemudian meninggalkan amal. Oleh karena itu kata An-Nawawi, seyogyanya bagi kalian untuk menjalankan apa yang kalian sanggupi untuk bisa continue kalian amalkan, agar pahalanya juga bisa continue kalian dapatkan, dan keutamaannya juga bisa terus-menerus continue dilimpahkan atas kalian. Ini penjelasan dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Namun istilah al-malal di sini, jemu atau bosan, yang difahami dari dohir hadis ini, maka apa yang Allah sifati dirinya dengannya itu tentu berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya. Sifat jemu atau bosan yang ada pada Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah berbeda dengan sifat bosan atau jemu makhluknya. Karena sifat bosan atau jemu yang ada pada makhluk itu jemu yang disebabkan karena kepayahan, karena kemalasan. Adapun sifat bosannya Allah itu adalah sifat yang khusus bagi Allah, yang tidak diiringi dengan kecapean atau kemalasan, yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya. Ini satu catatan dari sisi tauhid asma wa sifat yang perlu untuk kita ketahui. Disebutkan dalam hadis ini, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam masuk menemui Aisyah, maka didapati Aisyah ditemani oleh seorang wanita. Ketika Rasulullah bertanya, siapa wanita ini, wahai Aisyah? Aisyah menjawab, dia adalah si Fulanah. Aisyah menyebutkan sholatnya top. Dia wanita yang sering melakukan sholat sunnah nafilah dan gemar melakukan sholat sunnah-sunnah yang nafilah. Artinya ada sisi berlebihan dalam menjalankan satu ibadah ini. Melihat yang demikian, Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan dengan kalimat yang beliau ucapkan, mah, artinya tahan, isim fi'il amr, isim namun maknanya fi'il, perintah untuk menahan, sudah jangan dilanjutkan. Maka di sini Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan wanita ini untuk menahan dari amal yang terlalu berlebihan tadi. Salat bagus, tapi kalau berlebihan ini menjadi tidak bagus. Sehingga itu juga bisa merupakan satu pintu masuk dari pintu-pintu masuk setan. Artinya melebih-lebihkan, mengunggul-unggulkan satu amal ibadah yang syariat tidak menuntunkan demikian. Misalnya ada sekelompok orang menyatakan amal yang paling afdal itu adalah sholat. Ya memang sholat tidak diingkari termasuk amal yang paling afdal. Tapi kalau dia hanya mengunggulkan satu amal ini, kemudian menyepelekan amal yang lainnya, bahkan yang apa menjadi fokus perhatiannya dan dia curahkan segenap kesanggupannya adalah untuk menggapai keutamaan amal ini saja, yang lainnya disia-siakan, ini termasuk jebakan syaitan. Termasuk jebakan syaitan. Sehingga sebagian kelompok kan ada yang mereka terlalu mengunggulkan ibadah sholat. Yang penting sholat. Itu kan perlu diluruskan akidahnya kaum muslimin, supaya akidahnya lurus, akidahnya di atas akidah yang sahihah, tidak terjatuh dalam kesyirikan dan sebagainya. Tidak usah bahas masalah kesyirikan. Yang penting kita ajak kaum muslimin untuk sholat, datang ke masjid. Sholat imaduddin, sholat adalah tiangnya agama, dan seterusnya dia membawakan dalil-dalil yang keutamaan sholat. Ini adalah satu pintu masuk dari pintu-pintu masuk setan yang sangat berbahaya. Ada lagi yang lainnya, yang paling utama dalam mempelajari Al-Quran, sehingga fokus perhatiannya dan bagaimana dia mempelajari, mendalami masalah tahsin Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu saja yang digeluti. Amal ibadah yang lain disepelekan. Tidak diingkari orang itu mempelajari Al-Quran, membacanya secara tartil, belajar tajwidnya, berusaha untuk menghafalnya. Ini amal yang utama. Tapi kalau dia curahkan segenap potensinya hanya untuk ini, sementara yang lainnya disepelekan, ini termasuk satu celah dari celah-celah setan yang sangat berbahaya. Dan ini yang ingin diingatkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam terhadap wanita ini. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk menahan, agar jangan sampai wanita tadi akhirnya terbebani dengan satu ibadah ini, sehingga di masa mendatang barangkali nanti dia akan mencapai titik lemah, Justru dia enggak bisa continue menjaga amal ibadah tersebut, bahkan mungkin futur. Ini yang tidak diinginkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Alaikum bima tutikun." Dalam masalah ibadah, hendaknya kalian melakukan apa yang kalian sanggupi, jangan memberat-beratkan diri. Di sini Rasulullah memerintahkan kita agar kita dalam melakukan amal, kita jalankan amal yang kita sanggupi. Alaikum bima tutikun, bil amal bima tutikun. Jangan kalian memberat-beratkan diri kalian. Jangan kalian memaksa-maksa diri kalian. Karena seseorang kalau dia memberat-beratkan diri, memaksa-maksa diri, maka ujung-ujungnya apa? Nanti akan mencapai titik kejemuan. Dia akan malas. Akhirnya apa? Dia akan terputus dari ibadah tersebut. Kemudian Aisyah menyebutkan apa yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah dari syariat agama ini adalah apa yang bisa dilakukan oleh hamba-hamba Allah secara kontinu. Meskipun mungkin sedikit. Diamalkan secara kontinu itu. Dia jaga. Ini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu lebih baik bagi kita daripada kita dalam melakukan satu amal ibadah, ngoyo, memberat-beratkan diri, kemudian hanya berlangsung sesaat, tidak lama setelah itu putus. Futur. Itu juga tidak bagus. Karena yang paling bagus ketika kita mengamalkan satu amal ibadah itu harus dalam kondisi jiwa kita itu nyaman. Amal apapun termasuk sholat itu perlu dijaga kenyamanannya. Tenangannya. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan, demi Allah, Allah enggak bosan hingga kalian sendiri yang bosan. Allah akan memberikan pahala kepada kalian sesuai dengan amal kalian. Kalau amal itu kontinu kalian lakukan, maka Allah akan beri pahala secara kontinu pada kalian. Adapun kalau seorang itu menggapai amal yang langsung maunya ngoyo, banyak besar setelah itu putus, ya pahalanya kan terputus. Misalnya sholat malam yang mampunya menjaga witir 3 rakaat ini. Kalau memang mampunya demikian ya dijaga itu, continue. Ada yang ngoyo, mulai habis isya langsung sholat malam sampai subuh. Besoknya lagi terus mau sholat, terus 2 rakaat sampai menjelang subuh. Terus, tapi seminggu sudah bosan dia, capek dia, setelah itu sama sekali enggak dia mulai. Bukan demikian. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis ini ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Yang pertama, bagi kepala keluarga kalau pulang ke rumah, sementara kok di rumahnya ada tamu meskipun sama-sama wanita, itu tuntunannya untuk menanyakan, siapa ini? Jangan cuek, pulang istrinya ada tamu, enggak ditanya siapa itu, siapa temannya istrinya, siapa apa yang sedang ngobrol dengan istrinya. Ini kebiasaannya enggak baik. Yang dituntunkan Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau pulang menemui Aisyah, sementara di sisi Aisyah ada wanita yang Rasulullah enggak kenali, kan ditanya siapa ini? Mungkin dipanggil apa secara pribadi, mungkin dipanggil, siapa itu wanita itu? Oh ini pulana. Kemudian pulang, keluarganya ada tamu, kemudian cuek, enggak berusaha untuk menanyakan siapa dia. Ini kebiasaan yang buruk bagi seorang kepala keluarga. Harus ditanyakan. Karena mungkin yang bergaul dengan istrinya itu orang yang berakhlak buruk mungkin, ya harus dinasihati untuk menjauhinya. Ini juga bagian dari kewajiban kepala keluarga. Atau mungkin yang bergaul dengan istrinya adalah tipe wanita yang suka ngerumpi, suka rasan-rasan, suka ghibah. Ini juga akan merusak akhlak keluarganya. Harus diingatkan. Ghibah ini dosa yang mudah sekali dilakukan. Padahal ghibah itu kabirah min kabairid dzunub. Satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Sebagian ulama menafsirkan salat yang satu, salat fardu yang satu ke salat fardu yang lainnya, Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, umrah yang satu ke umrah yang lainnya, bisa melebur dosa-dosa di antaranya dengan syarat selama bisa dijauhi dosa-dosa besar. Di antara dosa besar adalah ghibah. Di antara dosa besar itu ghibah. Karena di antara sebagian wanita ada yang suka nonggo, datang ke keluarga saudaranya atau datang ke rumah tetangganya, kemudian di situ ngobrol-ngobrol dengan pembicaraan yang mereka berdosa karenanya, seperti ghibah, kemudian namimah, dan yang semisalnya. Maka di sini di antara yang dituntunkan oleh Rasulullah, kalau orang itu datang kemudian kalau ada tamu menemui keluarganya, ya minimal ditanya siapa dia, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian juga di sini seyogianya bagi seseorang untuk tidak berlebih-lebihan memberat-beratkan diri dalam melakukan satu amal ketaatan. Satu jenis amal kemudian ini yang apa paling banyak dilakukan, yang lainnya disepelekan. Kalau demikian maka nantinya dia akan jemu. Kalau sudah jemu bosan, dia akan meninggalkan. Padahal yang paling baik dalam agama ini, kalau seseorang itu tetap kontinu di atas satu amal meskipun sedikit, itu yang paling bagus. Kalau belum bisa menjalankan yang sunah-sunah, yang fardu-fardu dibagusi terlebih dahulu, bagus disempurnakan dengan yang sunah-sunah. terutama yang di situ dijanjikan keutamaannya. Misalnya sholat sunnah ratibah yang mengiringi sholat fardu 5 waktu, 12 rakaat yang muakkadah yang ditekankan, itu yang dijaga dulu. Kalau bisa antara adzan dan iqamah menjalankan sholat sunnah 2 rakaat, ya bagus itu. Kalau tidak, ya muakkadah dulu. Kalau itu continue dia lakukan, itu yang paling bagus. Pernah suatu saat tersiar kabar hingga ke Nabi alaihi salatu wasalam bahwasanya salah seorang sahabatnya yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As, dia menyatakan, aku akan senantiasa puasa sepanjang siang dan aku akan senantiasa qiyamul lail selama hayat masih dikandung badan. Itu diucapkan oleh Abdullah bin Amr bin As karena apa? Semangat beliau untuk menggapai kebaikan. Ternyata berita itu tersiar hingga Nabi alaihi salatu wasalam. Maka apa jawab Nabi? Anta ladzi qulta dzalik. Kamu orang yang ngomong begini dan begini. Naam ya Rasulullah, dia menyatakan benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, innaka la tutiku dzalik. Kamu enggak akan sanggup continue menjalankan yang demikian itu. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk puasa setiap harinya itu 3 hari. Setiap bulannya itu 3 hari. Jam-jam, saya mampu yang lebih dari itu wahai Rasulullah. Akhirnya oleh Rasulullah diperintahkan untuk puasa sehari dan berbuka 2 hari. Aku sanggup yang lebih dari itu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, puasalah sehari, berbuka sehari. Amalnya kan puasa sehari, 2 hari buka, sehari, 2 hari buka. Saya pengen yang lebih dari itu. Kalau begitu kamu puasa sehari, berbuka sehari. Abdullah bin Amr bin Ad menyatakan radhiyallahu ta'ala anhu, saya sanggup lebih dari itu, saya akan puasa terus-menerus. Puasa dahar. Maka Rasulullah menyatakan, la aktsara min dzalik, enggak ada yang lebih banyak dari itu. Hadza siyamu Daud, puasa sehari, berbuka sehari, ini puasanya Daud, ini yang paling bagus. Meskipun dalam hadis ini tidak terdapat larangan, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah puasa dahar terus-menerus dilarang atau tidak. Sebagian menyatakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Sebagian itu bukan mengandung makna pelarangan, artinya kalau seandainya orang itu sanggup ya boleh-boleh saja. Ada yang menyatakan demikian. Ternyata setelah Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mencapai usia senja, ternyata beliau merasa berat untuk puasa sehari, berbuka sehari itu terasa berat. Sampai beliau menyatakan, laitani qabiltu rukhsatan nabi. Duhai, kalau seandainya aku waktu itu menerima keringanan yang disampaikan oleh Nabi. Cukup puasa Daud aja, sehari puasa, sehari berbuka. Abdullah bin Amr menyatakan, saya sanggup lebih dari itu. Akhirnya beliau puasa 15 hari. Terus menerus kemudian berbuka 15 hari. Setelahnya. Maka di sini ada satu dalil bahwasanya seorang seyogyanya untuk mengamalkan satu amal ibadah itu sesuai dengan kemampuannya saja. Bersederhana bisa dilakukan, diamalkan secara rutin, ini yang terbaik. Tidak berlebihan, tidak meremehkan. Intinya agar dia itu bisa bagaimana continue menjaganya, maka ini yang dimaukan dalam syariat, Ini amalan yang paling dicintai oleh Allah, yang paling kontinu dilakukan oleh seorang hamba meskipun sedikit. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.